buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa bila masih berkata dusta? Seharusnya jiwa, berbanyak ibadah itu yang utama. Buat apa, berpuasa, bila masih menggunjing orang? Buat apa, berpuasa, bila masih berkata dusta? Santosa.